Kendera peleman berarti sambil ngompleman dan ikhlas hadiah ini bagi Bang Ali. Yeah, beri peranjang dan alhamdulillah. Untuk di Madras satu lagu cukup, satu lagu rumah yang mengakib betul seperti Hakmil Quran. Ayo mulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istiqamah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, yeah. hadiah, hadiah.